بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bersama bahwa tema kita pada pagi ini di tempat yang suci ini, fi bait min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah, yang kita akan bicarakan adalah tentang bahaya kelompok Daesh atau ISIS yang mereka merupakan sempalan dari Khawarij, yang menjadikan kita perlu menyampaikan dan berbicara tentang permasalahan ini adalah yang pertama, kewajiban nasihat terutama kepada a'immatul muslimin wa 'ammatuhum, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, tiga kali. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Artinya perkara yang sangat penting dalam Islam adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, tanya para sahabat, untuk siapa nasihat itu? Qala lillah wali kitabih wali rasulih wali a'immatil muslimina wa ammatihim, untuk Allah, ikhlas karenanya, mengharap ridhanya, untuk kitabnya Quranul Karim, dengan mengikuti tuntunan-tuntunannya, memuliakan isinya, membacanya, mempelajari maknanya, tafsirnya, mengamalkannya. Nah, wali a'immatil wali rasulih, untuk rasulnya nasihat itu dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau, mengenali sunnahnya, ajaran beliau. Demikian pula mengamalkan apa yang beliau contohkan, apa yang telah beliau ajarkan dalam beragama. Wali a'immatil muslimin, nasihat itu untuk a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin yang memimpin mereka dengan mentaati mereka fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf, memuliakan mereka, rujuk kepada mereka, patuh kepada mereka, tidak menentang, tidak melawan mereka. Wa ammatihim, dan nasihat itu untuk segenap kaum muslimin dengan beramar ma'ruf kepada mereka, bernahi mungkar kepada mereka, menyampaikan yang terbaik untuk mereka, membimbing keagamaan mereka. Karena kemakrufan yang paling ma'ruf adalah tauhid, ibadatullahi wahdah. Demikian pula sunnah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada mereka, umatnya. Dan kemungkaran yang paling mungkar adalah syirik billah, mempersekutukan Allah dengan yang lain. Demikian pula segala bid'ah, segala kesesatan yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, diingatkan umat darinya, dilarang darinya agar selamat dari mara bahaya tersebut yang merugikan dunia dan akhirat mereka. Ini yang pertama, nasihat kepada segenap a'immatul muslimin dan ammatihim, keseluruhan kaum muslimin. Yang kedua, karena Islam dinur rahmah, agama rahmat, sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat untuk segenap alam semesta. Nyawa dari syariat ini adalah samahah, sesuatu yang mudah, rahmat, mulia, baik. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, ahabbuddin ilallah alhanifiyatus samhah, agama yang paling dicintai Allah alhanifiyah, agama yang lurus, berlawanan dengan syirik, agar hanya Allah yang disembah, hanya Allah yang dituhankan. Samhah, dan yang mudah, berlawanan dengan tasyaddud al-ghali, sikap ekstrim, melampaui batas dalam segala hal, karena itu tidak mudah, karena itu tidak mulia. Kekerasan dan anarkis bukan dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Agama ini samhah. Allah pun sebutkan dalam Quranul Karim, ma yuridullahu bikumul usur, yuridullahu bikumul yusur, wala yuridu bikumul usur. Allah inginkan untuk kalian kemudahan, dan Allah tidak inginkan untuk kalian kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Di ayat lain Allah sebutkan, Allah tidak inginkan, Allah tidak jadikan untuk kalian dalam agamanya sesuatu yang menyulitkan kalian, memberatkan kalian. Maka segala yang sifatnya mulia, baik, mudah, rahmat, itulah syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan kepada umatnya. Dan segala yang berlawanan dengannya, yang sifatnya merusak, menghancurkan, menakutkan, memporak-porandakan, maka itu sama sekali bukan dari Islam. Islam berlepas diri darinya. Allah berfirman dalam Quranul Karim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan jangan kalian melakukan pengkerusakan di muka bumi setelah pembenahannya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pengrusakan yang paling buruk yang dilarang oleh Allah, semua pengrusakan dilarang tentunya oleh Allah dan tercela, namun yang paling buruk, paling jeleknya, paling besar dosa pelakunya ketika pengrusakan itu dilakukan dalam keadaan sesuatu itu telah mapan, nyaman, umat dalam keamanan, dalam ketentraman, hidup dalam damai, dalam kenikmatan, dirusak sehingga mereka dalam ketakutan, dirusak sehingga mereka terbunuh, terinjak-injak kehormatan, terampas harta benda padanya, maka itu pengrusakan yang paling bejat, paling besar dosanya di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu, ulama kita para fuqaha rahimahumullah sebutkan, hatta hukuman hudud, hukuman had dalam Islam, zina dirajam, tangan pencuri dipotong, dan hukum-hukuman yang lain, tidaklah dilakukan di masa-masa fitnah. Dikala keadaan tidak stabil, tidak aman, fitnah. Negara dalam keadaan tidak ada penguasa yang mengatur dan memimpinnya, kacau, chaos. Akan dengan semaunya, dan itu yang terjadi, seperti yang banyak dilakukan oleh mereka, qatalahumullah dari ISIS, membunuh, tembak mati, menggorok leher orang, dalam keadaan-keadaan kacau, negara tidak jelas. Hukuman had dilakukan ketika aman, negara itu ada pemimpinnya jelas, ada pemerintahnya, umat dalam keamanan, kenyamanan, tenang, damai. Baru ketika itu ada orang melakukan kejahatan. Orang dalam keadaan aman, nyaman, kamu berani merusak rasa aman mereka dengan merampas hartanya, merampok, mencuri, membunuh, maka kamu dihukum dengan syariat Allah, potong tangan, mencuri, dihukum mati, ini itu, hukuman-hukuman hati yang lain. Maka pengerusakan di muka bumi ketika keadaan itu jalan dengan baik, kehidupan, stabilitas didapati oleh kaum muslimin, walhamdulillah. Ada kekurangan di sana sini, tapi secara umum mereka damai dan aman. Ahlul bid'ah, terkhusus dalam hal ini khawarij dan yang semadhab dengan mereka, sama sekali tidak menghargai kenikmatan aman, rasa aman. Kita dengan amannya dari rumah ke masjid, tidak ada yang mengganggu. Sholat 5 waktu setiap hari, dari rumah ke kantor, ke pabrik, ke pasar, ke tempat kerja, tidak ada yang mengganggu. Rasa aman, ketenangan dan kenyamanan hidup, itu kenikmatan besar yang Allah berikan kepada mukminin, yang wajib disyukuri dan dijaga, tidak boleh dirusak. Rasa aman kamu tidur dengan nyenyaknya. Rasa aman kamu terhadap dirimu, nyawamu bahkan, istrimu dan anak-anakmu, orang tuamu dan yang di sekitarmu, aman. Nas'alullah al-afiyah wa salamah, dibanding dengan mereka yang mendapatkan ujian dan musibah besar, serba rasa takut menghantui mereka selalu terhadap nyawanya, kehormatannya, keluarganya. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu merusak di muka bumi setelah itu dibenahi, setelah itu aman, tentram, damai, stabil. Karena itu wajib dijaga, tidak boleh dirusak. Mereka tidak bersyukur sama sekali. Kita dalam keadaan aman, walhamdulillah. Kita dalam keadaan tenang, tidur dengan lelapnya, makan dengan lahapnya sampai kenyang, dari berbagai macam makanan yang kita mau, minuman. Sementara rijalul amn, para aparat, jazahumullahu khairan, bekerja siang malam demi keamanan kaum muslimin, demi ketenangan mereka. Kita gak tahu menahu. Sementara kita tidur, mereka mungkin mengurusi di sana, ada perampokan, mengejar penjahat di sana, ini, itu, yang tawuran. Kerja 24 jam. Sementara kita gak mau tahu. La yashkurullah man la yashkurun nas. Rasulullah sebutkan tidak teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain, kepada manusia. Yang ketiga, sebab yang ketiga, mengingat betapa berharganya nilai nyawa dan kehormatan dalam Islam, dalam syariat, begitu mahalnya. Seperti tadi, mungkin kita lalai, seakan itu tidak berharga dan tidak ada nilainya, seperti hal yang biasa. Tapi dengan musibah, cobaan yang terjadi bagi kaum muslimin di Irak, di Syam, Syria, dan beberapa belahan negeri yang lain, kita semakin sadar dan ingat betapa berharganya nyawa, betapa mahalnya kenikmatan, selamat, aman nyawa kita, darah kita, dan kehormatan kita. Suatu ketika Rasulullah SAW tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau katakan, ma atiyabaki, ma asrafaki, ma a'zamaki. Betapa indahnya kamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya kamu, wahai Ka'bah. Betapa agungnya kamu. Namun, nyawa seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih berharga darimu, dari Ka'bah. Seandainya Ka'bah wa Makkah syarafahallah wa hafizaha, semoga Allah jaga selalu, seandainya dihancurkan, berkeping-keping dihancurkan, tentunya kemaksiatan dan dosa besar. Dengan seorang muslim, satu nyawa muslim dibunuh tanpa hak, di sisi Allah dosanya lebih besar ini yang membunuh nyawa seorang muslim. Lebih agung di sisi Allah nilainya. Kita baru sadar, muslimin baru ingat betapa selama ini mereka dalam keamanan, terjaga nyawanya, darahnya. Nikmah azimah, kenikmatan besar ketika kamu menengok nyawa tiada artinya. Mereka bantai dan mereka bunuh layaknya binatang, bahkan lebih keji dari binatang. Ya akhi manusia, muslim bahkan. Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi minar rusul, termasuk lima dari nabi-nabi yang mulia. Di hadithus syafa'ah, di yaumul qiyamah kelak, ketika manusia berduyun-duyun mendatangi para nabi ini, ulul azmi, meminta untuk menghadap Allah mereka agar mempercepat hisab, karena manusia dalam keadaan ketakutan dan ketidakjelasan, galau, bingung yang luar biasa. Masing-masing menyampaikan udzurnya dan takut, tidak berani menghadap Allah. Sampai kemudian Rasulullah SAW yang maju. Asyahid, ketika Nabi Musa alaihi salam mereka minta untuk menghadap Allah dan meminta agar dipercepatnya hisab, Nabi Musa menyampaikan uzurnya kepada manusia. Sama seperti yang dikatakan oleh para nabi sebelum beliau. Allah sangat murka di hari ini. Murka besar. Yang tidak pernah Allah murka seperti ini dan tidak akan pernah lagi murka seperti ini di hari ini. Sementara aku, perhatikan uzurnya Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mulia. Sementara aku, qad qataltu minhum nafsan lam umar biqatliha. Hadis di Bukhari Muslim. Aku telah membunuh seorang jiwa manusia sementara aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Kita tahu kisah Nabi Musa ketika dimintai tolong oleh yang bersamanya dan sekali pukul orang itu mati. Siapa? Orangnya Fir'aun yang dibunuh. Bukan mukminin yang bersama Nabi Musa. kelompoknya Fir'aun dan bala tentaranya Fir'aun bersama Fir'aun. Kafir. Kalau bahasanya mereka, takfiriin dan kaum khawaret, antek-anteknya Tauhud. Dibunuh oleh Nabi Musa. Tetapi letak permasalahannya, siapa yang menyuruhmu untuk membunuhnya? Ini nyawa. Berharga di sisi Allah. Dengan hak apa kamu membunuhnya? Kalaupun dia orang kafir. Hujah apa yang akan kamu pegang di hadapan Allah membunuhnya? Meregangkan nyawa seorang manusia. Dan itu disesali oleh Nabi Musa. Karena beliau paham itu kesalahan alaihi salam. Besarnya jiwa seorang Nabi. Mulianya seorang Nabi. Beliau tahu itu kesalahan. Makanya beliau katakan, aku gak berani menghadap Allah. Allah murka di hari ini. Sementara aku telah membunuh seorang manusia. Merenggangkan nyawanya. Padahal aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Aku tidak diperintah untuk membunuhnya. Tidak semua orang kafir dibunuh. Apalagi dengan gegabah dengan semaunya. Itu kafir. Apalagi ini muslim. Bersyahadat. Sholat. Bagaikan membunuh lalat atau nyamuk yang hinggap di tangannya. Dan dengan cara yang kebinatangan. Wal'iyadzu billah. Idza qataltum fa ahsinul qatl. Innallaha kataba lakumul ihsan fi kulli syai. Padahal Rasul katakan Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala hal. Kalau kalian membunuh, menegakkan hukuman Allah, bunuh dengan cara baik. Yang sekiranya itu tidak menyiksa pelakunya, sehingga dia meninggal dengan cara paling cepat dan paling nyaman baginya, tidak tersakiti, yaitu dengan dipenggal kepalanya dari belakang dengan pedang yang tentunya telah dipastikan ketajamannya, orang yang telah berpengalaman dan seterusnya, tidak menyakiti korban. Rahmatnya Islam. Walaupun dia berhak dihukum dengan hukuman Allah, tapi tidak berarti boleh disiksa, boleh disakiti. Binatang pun Rasul katakan, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabh. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Wal yuhid ahadukum syafrata. Dan pastikan tajamnya pisau kalian agar tidak menyakiti binatang yang kamu sembelih. Di Adabul Mufrad disahihkan oleh Al-Albani, seseorang menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la adbahu syah fa arhamuha." Aku kadang menyembelih kambing ya Rasulullah. Menyembelih kambing. Dan aku merasa iba, gak tega. Ada jiwa. Terkadang di antara manusia ada yang seperti itu. Kasihan. Walaupun dengan cara yang syar'i, cara yang telah benar, pisaunya pun telah tajam, tapi kejiwaannya gak sampai hati, kasihan. Melihat binatang ini, makhluk ini disembelih. Percucuran darahnya, kemudian kejang-kejang. Aku merahmatinya ya Rasulullah. Gak sampai hati melihatnya. Apa yang Rasul katakan kepada sahabat ini? Wasyat. In rahimtaha rahimakallah. Bahkan kambing pun dan binatang yang lain pun sama. Kalau kamu merahmatinya, Allah merahmatimu. Rahmatnya Islam. Hatta binatang. Kalau kamu rahmat kepadanya, kalau itu kambing atau sapi kamu sembelih dengan baik, kamu berpengalaman, pisaunya tajam, bahkan lebih dari itu, tidak di hadapan kambing-kambing lain yang belum disembelih, karena dia menyaksikan bagaimana temannya disembelih. Diperintahkan untuk dijauhkan, tidak mereka pandang. Rahmatnya Islam. Kambing pun, binatang pun, kalau kamu merahmatinya, Allah merahmati kamu. Itu binatang ya akhi. Makhluk yang tidak ada akalnya. Kif dengan manusia. Di Siyar Alamin Nubala, Imam Zahabi rahimahullah membawakan atsar dari Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail bin Iyad pernah menyatakan, wallahi la yahillu lak an tu'zi khinziran wala kalban bighairi haq, fa kaifa tu'zi muslima. Demi Allah, kata Fudail bin Iyad, maaf, kalaupun itu babi atau anjing, kamu sakiti tanpa hak, dosa kamu, haram. Padahal binatang keji, binatang najis. Enggak boleh kamu sakiti. Tiba-tiba misalnya ini anjing atau babi, kamu pukul, atau kamu tendang, atau kamu apakan, dosa kamu. Tanpa hak kamu menyakiti dia. Kata Fudail bin Iyad, apalagi kepada seorang muslim. Sementara umat dipertontonkan kepada mereka betapa cara-cara keji yang kebinatangan ketika menggorok dan membunuh korbannya dari arah depan sini dan digergaji dengan pisaunya. Ya akhi, binatang haram kamu lakukan demikian. Kif, ini manusia. Mana rahmatmu? Yang satu tangannya diletakkan karena tuduhan mencuri dan seterusnya. Parang diletakkan di atas tangan ini. Nah, kemudian bukannya parang yang tajam ini mungkin dipukulkan begini. Tidak. Diletakkan parang ini. Bagian atas parang ini yang kemudian dipukuli dengan kayu. Tak, tak, tak. Sampai terlepas itu tangan. Ya, bukan syariat Islam yang semacam ini. Potong tangan pun dalam Islam rahmat. Bukan dengan cara itu. Ditarik. Sehingga jauh antara tulang telapak tangan dengan tulang persendian bahu, hasta ini. Kemudian pisau yang tajam disiapkan, potong sekali ayun, terputus. Itu pun sudah disiapkan tim medis membawa obat-obatan, peralatan untuk kemudian memampetkan sesegera mungkin darah. Tidak boleh menghancurkan tulang dan seterusnya. Rahmat. Kalaupun dia berhak dihukum. Tapi ini dipotong satu, entah dibawa lari kemana. Wala dokter, wala ambulan, wala ini. Faya subhanallah. Benar yang Rasulullah SAW sabdakan tentang mereka, orang-orang Khawarij ini. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Qalbu mereka itu qalbunya syaitan. Hanya jasadnya yang berupa manusia. Setetes rahmat pun gak ada pada diri mereka. Enggak ada rahmatnya sama sekali kepada orang. Sementara dianggap inilah Islam. Diangkat seakan beginilah jihad fisabilillah. Diangkat inilah khilafah Islamiyah yang selama ini ditunggu-tunggu dan mereka eluh-eluhkan. Sementara Allah dan Rasul berlepas diri dari semua ini. Sebab-sebab ini yang mendorong kita untuk menjelaskan kepada segenap saudara-saudara kita kaum muslimin, untuk memaparkan hakikat mereka dan rusak serta sesatnya pemahaman serta perbuatan-perbuatan mereka dan madhabnya, yang insya Allah itu akan kita kaji dari ayat-ayat Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah SAW setelah penjelasan para ulama Islam, para ulama kita, a'immah rahimahumullah. Akan kita sampaikan ini pada seksi yang kedua sebentar lagi insya Allah. A'adhiruna, kita skor sejenak untuk kepentingan tertentu. Antum sabar tunggu sejenak. Wa jazakumullah khair. Wa alhamdulillahirabbil alamin.